Halaqah yang ke-21, penjelasan kitab Nawaqidul Islam karangan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Dan Allah mengkafirkan orang-orang yang membedakan di antara para rasulnya, beriman kepada sebagian rasul dan mendustakan rasul yang lain, sebagaimana ini adalah keadaan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Orang-orang Yahudi mengaku beriman dengan Nabi Musa AS dan beliau adalah Rasulullah. Ketika datang Rasulullah SAW, yaitu Muhammad SAW, mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW. Ini namanya membedakan di antara para rasul, beriman kepada sebagian rasul dan kufur kepada rasul yang lain. Dan masuk di dalamnya orang-orang Nasrani, beriman kepada Nabi Isa AS tetapi mereka kufur dengan Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman, Inna ladhina yakfuruna billahi wa rusulih, wa yuriduna ayyufarriku bainallahi wa rusulihi, wa yakuluna nu'minu biba'din, wa nakfuru biba'ad. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, dan mereka ingin membedakan antara Allah dan para rasulnya. Kemudian mereka mengatakan, nu'minu biba'din wa nakfuru biba'ad. Kami beriman kepada sebagian mereka, yaitu sebagian para rasul, dan kami kufur dengan rasul yang lain. Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar kekafirannya, yaitu membedakan di antara para rasul, beriman dengan sebagian rasul dan kafir dengan rasul yang lain. Dan ini adalah keadaan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, beriman kepada sebagian rasul dan kufur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka ini benar-benar orang yang kafir. Bagaimana kita mengatakan bahasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah bukan orang yang kafir? Dan Rasulullah SAW bersabda, La yasma'u bi ahadu min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak mendengar tentang kedatanganku salah seorang di antara umat ini, baik seorang Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah termasuk penduduk neraka. Ini adalah kabar dari Rasulullah SAW, orang Yahudi dan juga Nasrani yang tidak beriman dengan beliau SAW, setelah kedatangan beliau, setelah mereka mendengar tentang kedatangan beliau, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan beliau SAW, maka dia adalah termasuk penduduk neraka. Kabar yang jelas dari Allah dan Rasulnya, tentang kekufuran orang-orang Yahudi dan Nasrani. Demikian pula orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang kafir, dan Allah SWT mengabarkan bahasanya orang-orang munafik berada di tingkat yang paling bawah di dalam neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di dalam neraka, yaitu di tingkat yang paling bawah. Dan Allah mengabarkan tentang kekufuran orang-orang munafik dalam firman-Nya, Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan sungguh mereka, yaitu orang-orang munafik, telah mengucapkan ucapan yang kufur dan mereka kafir setelah Islam mereka. Menunjukkan kepada kita tentang kekufuran orang-orang munafik. Meskipun mereka dengan lisan mereka, dengan zahir mereka, mereka menampakkan seakan-akan mereka adalah orang yang beriman. Mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dengan lisannya, hidup bersama kaum muslimin, terkadang mereka melakukan sholat bersama kaum muslimin, akan tetapi hati mereka kufur terhadap itu semua. Maka Allah SWT memasukkan mereka termasuk di antara golongan orang-orang yang kafir. Kewajiban kita adalah meyakini bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Man lam yukaffiril musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang musyrikin, aw syakka fi kufrihim, atau meragukan kekufurannya, mengatakan mungkin mereka kafir dan mungkin mereka muslim. Ini namanya ragu-ragu. Kalau yang pertama mengatakan mereka muslim, tapi yang kedua meragukan tentang kekufuran orang-orang musyrikin tersebut, maka ini juga tidak boleh dan diharamkan. Dan orang yang meragukan tentang kekufuran orang-orang musyrikin, maka dia kafir. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.